Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melangsungkan membaca surat Adz-Dzariyat dan kita telah melewati beberapa ayat dan kita masuk pada ayat yang ke-38. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabi wa fi Musa إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pada diri Musa, di saat kami mengutusnya kepada Fir'aun, dengan sultan ay mu'jizat, dengan mu'jizat-mu'jizat yang mubin, yang nyata, terang. Fatawalla, lalu Fir'aun berpaling, biruknihi dengan bala tentaranya, pasukannya. Waqala, dan Fir'aun mengatakan tentang Musa, sahirun, dia tukang sihir atau dia gila. Qala sahirun aw majnun, kata Fir'aun bahwa Musa adalah orang yang gila aw majnun, orang tukang sihir, tukang ahli sihir atau orang gila. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Fa akhadnahu, lalu kami mengambil dia, ay menyiksa Fir'aun, wa junudahu, dan bala tentaranya, fanabadnahum fil yammi, dan kami buang mereka, kami masukkan mereka ke dalam yam, lautan, wa huwa mulim, dan dia dalam kondisi tercela. Mari kita lihat tafsir ayat sebelum ayat ini yang kita telah selesai membacanya, dan banyak faedah yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyambut kedatangan tamu, di mana tamu tersebut sesungguhnya bertujuan kepada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, namun Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk menghampiri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di antara pelajaran yang diambil setelah beliau menyebutkan ketinggian adab Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di hadapan tamu dan bagaimana kelembutan beliau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam berbicaranya bersama tamu, setelahnya beliau mengatakan wa minha al-mubadaratu ila dhiyafati wal isra'u biha li'anna khairal birri ajiluhu. Kata beliau, segera untuk kemudian menyiapkan berkhidmat terhadap tamu tersebut. Wal isra, al mubadarah wal isra, cepat tanggap apa yang diperbuat terhadap tamu tersebut. Ya, tentu tidak ada kecuali menyiapkan apa yang bisa dihidangkan. Maka beliau memberikan kepada kita sebuah kaidah. Li'anna khairal bir. Karena kebaikan yang paling terbaik adalah ajilu, yang segera dikerjakan, yang segera diperbuat. Barakallahu fikum. Ditunda-tunda dalam kondisi punya kesempatan sangat berbahaya. Ditunda-tunda di saat kita mendapatkan kesegaran dan kebugaran juga sangat merugikan. Barakallahu fikum. Maka ingat kita di saat Nabi alaihissalatu wassalam memegang pundak sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilih. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, gharib, atau sedang menelusuri perjalanan. Setelah sahabat Abdullah ibnu Umar mendapatkan pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila engkau berada di waktu pagi, engkau bisa berbuat waktu itu, engkau bisa berkarya waktu itu, jangan menunda-nunda datangnya waktu sore. Nanti aja. Iya, punya kesempatan. Barakallahu fikum. Ada kekuatan pada dirinya, tidak dimanfaatkan. Tidak bergegas untuk melakukan ketaatan. Siapa yang akan menyambarnya kalau bukan setan? Coba buktikan. Barakallahu fikum. Apalagi kalau sekarang seseorang sudah berada di depan HP, lupa semuanya. Ya, banyak hal yang harus dimundurkan waktunya. Solatnya, ininya, itunya, semuanya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Maksudnya bergegas, jangan menunda-nunda. Barakallahu fikum. Terlebih di saat ujian itu datang, menakutkan dan mengerikan. Apa pesan Nabi alaihi salatu wassalam? Di saat ada ujian dan cobaan yang menakutkan, yang mengerikan turun, barakallahu fiik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'malis salihati. Segera untuk melakukan amal-amal soleh. Segera. Barakallahu fikum. Untuk menghadapi dahsyatnya ujian cobaan yang menimpa, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, ayo segera kalian, oleh Nabi alaihissalatu wassalam, untuk melakukan amal-amal soleh. Ya, maka disinilah letaknya kalau seseorang tidak mengindahkan amanat ini menjeburkan diri ke dalam fitnah seolah-olah pahlawan, oh tunggu saja. Anda tidak akan punya kemampuan. Karena setan akan terus menggeret. Tapi jikalau engkau menyibukkan diri dengan melakukan amal soleh, ketahuilah, di belakang ketaatan amal soleh yang kau lakukan, Allah menyiapkan taufik dan hidayahnya untuk engkau bisa selamat dari fitnah yang dahsyat dan mengerikan itu. Sibukkan diri dengan amal soleh. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Maka, li'anna khairal bir'ajil, segera dilakukan. Walihada badara Ibrahimu bi'ihdari kira'al dhyafihi. Berdasarkan inilah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam segera untuk menghadirkan hidangan buat tamu-tamunya. Segera Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghidangkan, barakallahu fikum, buat tamu-tamunya. Wa minha, di antara faedahnya kata beliau, anna dzabihatal hadirata allati qad u'iddat li ghairi dhaifil hadir idza ju'ilat lahu laysa fiha aqallu ihanatin. Kalau sesembelihan yang ada, yang memang sesembelihan yang ada ini tidak dipersiapkan buat tamu yang hadir, tidak ada, tapi ternyata tamu hadir, sesembelihan itu diarahkan atau dibuat untuknya, diperuntukkan buatnya, maka tidak ada ihana, tidak ada sedikit pun terkait dengan peremehan, perendahan, barakallahu fikum. Bal dzalika minal ikram, bahkan itu termasuk dari upaya usaha al-ikram, memuliakan. Kama fa'ala Ibrahim alaihi salam wa akhbarallahu anna dhaifahu mukramun, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi beliau telah ada sesembelihan, telah menyembelih ya ijl, yaitu sapi masih usia muda. Tiba-tiba tamu datang. Dan itu tidak dipersiapkan buat tamu. Kalaupun sesembelihan itu yang tadinya bukan buat tamu, untuk dimakan bareng-bareng keluarganya, tamu datang, lalu dia sodorkan itu, maka ini bukan termasuk dalam ihana. Ya, meremehkan tamu, merendahkan tamu, kok tidak disembelihkan, barakallahu fikum, di saat itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Allah memberitakan bahwa tamunya an-nadhaifahu, tamunya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mukramun, mereka dimuliakan. Wa minha, di antara faedahnya, ma mannallahu bihi ala khalilihi Ibrahim minal karamil kathir. Apa yang Allah berikan nikmat, titipkan nikmat atas kekasihnya Ibrahim alaihissalatu wassalam, dengan atau sifat al-karam al-kathir, kedermawanan yang sangat banyak. Sifat dermawan, barakallahu fikum. Wa kaunu dzalik hadiran ladaihi wa fi baitihi mu'adda. Hal itu ditunjukkan sesembelihan atau hidangan itu sudah ada di rumah, dipersiapkan. La yahtaj ila ayyatiya bihi minas suq awil jiran aw ghairi dzalik. Nabi Ibrahim tidak butuh datang beli dulu ke pasar, atau mungkin tetangga kemarin nyembelih, ya wis, ya beli dulu, barakallahu fikum, au gairi dzalik, tidak butuh. Berarti tersediakan. Ya, barakallahu fikum oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini menunjukkan kata beliau al-karamil kathir, kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa minha anna Ibrahim huwa alladhi khadama adyafahu. Di antara pelajarannya bahwa Nabi Ibrahim lah yang berkhidmat kepada tamunya. Siapa Nabi Ibrahim? Huwa Khalil Rahman. Kekasih Allah Ta'ala. Kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kekasih Ar-Rahman. Tetapi beliau yang langsung berkhidmat terhadap tamunya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi Ibrahim yang langsung berkhidmat terhadap tamunya. Padahal dia Khalilur Rahman. Wa sayyidu man dayyafa dayfan. Dialah sayyidnya pimpinan orang yang telah terbaik di dalam menyambut tamu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Wa minha di antaranya faedah yang diambil. Annahu qarrabahu ilaihim fil makan alladhi hum fi. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghidangkan makanan itu kepada mereka di tempat yang mereka ada padanya, tamu itu ada di sana. Falam yaj'alhu fi mawdhi'in, Nabi Ibrahim tidak menjadikan hidangan itu di tempat yang lain berbeda dari tamunya. Wa yaqulu lahum, lalu berkata tafadhalu, ya au utu alaihi, ya tafadhalu, diajak menuju tempat hidangan itu. Atau barakallahu fikum li anna hadza aisar wa ahsan, karena cara yang seperti ini akan lebih memudahkan dan lebih bagus. Jadi makanan atau hidangan itu langsung diletakkan di depan barakallahu fikum tamu tersebut. Wa minha di antaranya husnu mulatafati dayfi fil kalam al-layyin, kebagusan, kelembutan terhadap tamu dengan ucapan yang penuh. Ya, dengan ucapan yang lembut, khususan inda taqdimi ta'am ilaih, terlebih khusus di saat menyodorkan makanan kepada tamu. Coba dengarkan bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Fa inna Ibrahim arada alaihim aradan latifa. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyodorkan, menawarkan atas mereka dengan tawaran yang penuh kelembutan. Menyodorkan dengan mengatakan ala ta'kulu. Kalau maknanya kita terjemahkan dan sulit untuk digapai, kalau bahasa kurang lebih ya, ala ta'kulun, tidakkah kalian mau menikmati hidangan, ya, tidakkah kalian mau mencicipi hidangan, ya, bahasa kita. Barakallahu fikum. Nabi Ibrahim mengatakan ala ta'kulun, walam yakul, Nabi Ibrahim tidak kulu, ya, makan. Tetapi Nabi Ibrahim memakai kalimat yang penuh dengan kelembutan, ala ta'kulun, ala ta'kulun. Wa nahwihi, walam yakul kulu, wa nah minal alfaz allati gairuha awla minah. Dan selain dari kata ala ta'kulun, dari lafaz-lafaz yang mungkin lebih utama, bal ata bi adatil 'ar, ala. Beliau mendatangi menggunakan adat al-ar, yaitu memakai ala ta'kulun. Subhanallah. Ini barakallahu fikum adab-adab yang telah diajarkan kita untuk menyambut tamu. Ya, maka kekurangan kita, semoga setelah ini kita bisa berbenah, kemudian kita bisa barakallahu fikum memperbaiki di saat tamu kita datang. Ya, karena sudah kita sebutkan hadis di depan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dari kisah Nabi Ibrahim kita belajar, belajar dan belajar. Maka beliau menyebutkan, fayambaghi lil muqtadi bihi ayyasta'mila minal alfadhil hasanah. Sepantasnya bagi orang yang akan diteladani menjadi teladan agar menggunakan lafaz-lafaz yang bagus, lafaz-lafaz yang baik. Ma huwal munasib wallaik bil hal. Ya, yang sesuai, yang cocok dengan kondisi. Kaqaulihi li adhyafi, seperti ucapannya kepada tamunya, ala ta'kulun ay ala tatafaddalun au tasarrafuna wa tuhsinuna ilaina au tasarrafuna wa tuhsinuna ilaina. Ini kalimat-kalimat yang kalau kita terjemahkan, masya Allah, ya, walaupun belum ya mencapai yang dikandung oleh kalimat ya ala tatafaddalun ala ta'kulun. Coba kita dengarkan Ustaz Abu Salim, kira-kira bahasanya bagaimana Ustaz Abu Salim? Yang indah, yang enak didengar, yang menyejukkan. Hah? Kenapa? Bersedia makan. Kata Ustaz Abu Salim, bersedia. Memang susah untuk digapai dengan bahasa kita. Keindahan bahasa Arab itu berat sekali. Makanya kan, kalau orang Arab langsung menjelaskan dengan bahasa Arab kan, masya Allah ya. Tapi kita yang di luar Arab ini, orang ajam, harus menerjemahkan. Ya, harus berarti kita sekian langkah usaha yang harus dilakukan. Kalau mereka enggak butuh untuk menerjemahkan, langsung menjelaskan apa yang ada di dalam kitab. Apalagi Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala. Kalau beliau ngisi tafsir tarulah, ya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sebutkan, tutup. Terus apa? Sudah soal jawab, tanya jawab tentang rijal, tentang hukum dan seterusnya. Demikian juga kaitannya dengan Imam Al-Bukhari ketika membaca qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana fulan fulan, disebutkan hadisnya. Setelah itu tutup. Mulai bertanya. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita orang ajam kan harus menerjemahkan dulu. Sampai kita harus belajar buka kamus, barakallahu fikum. Untuk mengembalikan ke kamus juga harus belajar bahasa Arab. Ya, sorab belajar, barakallahu fikum. Subhanallah. Artinya bahwa memang benar-benar di saat kita ingin menjelaskan itu kitab gundul atau kitab yang ditulis dengan bahasa Arab, kita mau jelaskan ke umat, kita harus menerjemahkannya dulu. Berarti barakallahu fikum, banyak hal yang harus kita upayakan dan usahakan. Makanya kalau orang Indonesia di Yaman, di tempat Syekhuna Mukbir rahimahullah, terheran-heran orang Yaman. Kenapa? Rata-rata. Mereka berangkat ke sana rata-rata loh ya. Punya dasar nahu. Punya dasar ilmu bahasa Arab itu ada. Apalagi kalau sudah mulai berbicara. Berbicara menggunakan ya bahasa fasohah, kata mereka itu. Luar biasa penghormatan mereka. Ya, padahal dari pondok pesantren, gak pernah kuliah, gak ini. Tapi mengetahui bahasa Arab. Dari sisi nahu, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi bahwa, ya disinilah letaknya kekurangan bahasa kita untuk mencapai keindahan bahasa Arab. Apa tadi Ustaz Abu Salim? Ala ta'kulun? Apa? Bersedia makan? Ya. Barakallahu fikum. Atau bahasa-bahasa yang lain. Jadi, siapapun yang diikuti barakallahu fikum oleh umat atau siapapun yang menjadi panutan, dia harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang bagus, barakallahu fikum. Wa minha anna man khafa min ahadin li sababin minal asbab fa inna alayhi ayuzila anhul khauf. Siapapun yang takut dari seseorang karena sebab, maka atasnya untuk menghilangkan rasa takut. Wa yadhkuru lahu ma yu'minu ra'ah ra'ahu, hendaklah dia menyebutkan sesuatu yang menenteramkan jiwanya. Artinya kalau misalkan antum menemukan ada seseorang datang, taruhlah Pak Husain datang, waduh, bahwa ini jangan-jangan mau nangkap, misalkan, ya segera Pak Husain mengkelirkan suasana supaya tidak tegang. Contoh, barakallahu fikum, ketika ada sesuatu yang mendatangkan sebab rasa takut, maka dianjurkan untuk segera mengucapkan kalimat atau menghilangkan rasa takut itu, menenteramkan jiwanya, menenteramkan hatinya. Kama qalatil malaikatu li Ibrahim lamma khafahum. Sebagaimana ucapan para malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di saat dia takut kepada mereka. Kenapa? Wajar. Orang ini tidak dikenal, tidak diketahui oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jangan-jangan orang yang berniat jelek, orang ini karena tidak kenal. Makanya muncul kekhawatiran dan ketakutan, barakallahu fikum, itu manusiawi. Maka oleh karena itu dianjurkan, ketika melihat ada orang kok ada rasa ketakutan, maka segera untuk kemudian melenyapkan rasa takut tersebut. Ya, lamma khafahum la takhaf, jangan anda takut. Wa akhbaruhu bitilkal bisharatis sarati ba'dal khauf minhum. Lalu mereka para malaikat mengkhabarkan, memberitakan dengan berita yang menggembirakan dan menyenangkan itu setelah ada rasa takut dari mereka. Ini pelajaran barakallahu fikum yang sangat berharga. Jangan sampai karena ada rasa takut orang, wah sekalian saja biar kapok. Ya jangan. Barakallahu fikum. Jadi harus ditanamkan, menenangkan dan menenteramkan jiwanya, barakallahu fikum. Wa minha diantara faedahnya, syiddatu farhi Sarah imra'ati Ibrahim. Sangat gembira dialami oleh Sarah. Ya, Sarah itu istri beliau yang luar biasa cantiknya, barakallahu fikum. Karena tidak memiliki anak, dia menyuruh untuk apa namanya Ibrahim menikah dengan ya pembantunya, yaitu Hajar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menemukan sesuatu pada diri Hajar, dari Sarah, di saat terlahirnya Nabi Isa astagfirullah, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, barakallahu fikum, Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyuruh untuk Hajar bersiap-siap untuk melakukan perjalanan dari Palestina menuju tempat yang itu menjadi cikal bakal Baitullahil Haram. Barakallahu fikum. Nah, dalam kondisi demikian, ada kabar gembira ternyata Sarah akan bisa melahirkan. Coba. Sudah tua, uzur. Kedua, akim. Mandul, barakallahu fikum. Belum lagi Nabi Ibrahim syaikhan. Orang yang sudah syaikh. Ketiga alasan ini yang diungkapkan oleh istrinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sangat senang. Hatta jara ma jara. Sehingga sampai dia bersuara keras, teriak. Lalu sampai memukul tidak terasa karena saking gembiranya. Sesuatu yang dia temukan di luar kebiasaan. Sangat menyenangkan barakallahu fikum. Min shaqqi wajhiha wa sarratha ghairul ma'hud. Sampai beliau memukul wajahnya, kemudian bersuara dengan teriakan tanpa ada ma'hud, artinya dijanjikan atau ini. Tidak. Spontan barakallahu fikum. Ini makna ghair ma'hud. Spontan teriakan itu keluar. Wa minha, di antara faedah yang diambil, ma akramallahu bihi Ibrahim wa zaujatahu Sarah minal bisharati bighulamin alim, yaitu Ishak. Ya, dari Sarah terlahir Ishak, dari Hajar terlahir Ismail alaihimassalam, barakallahu fikum. Yang terakhir kata beliau, apa yang Allah muliakan dengannya Ibrahim dan memuliakan istrinya Sarah dengan kabar gembira bighulamin alim. Dari sini tidak ada yang sulit bagi Allah tabaraka wa taala apabila telah merestui seseorang memiliki anak, barakallahu fikum. Ya, mungkin sudah dioperasi satu kandungannya menurutannya sudah tidak mungkin ini. Atau mungkin barakallahu fikum sudah menopause misalkan. Atau dikatakan belum sekian tahun belum dikaruniai. Semuanya itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia yang akan memberikan. Sehingga ya, jangan kecewa. Jangan barakallahu fikum merasa rugi. Jangan. Ambil hikmah di belakang itu semua. Maka mungkin jikalau engkau sampai Syekhuna Mughbir rahimahullah, beliau dikasih dua putri. Ya, dua putri barakallahu fikum. Satu putrinya ia dinikahkan bersama talib hafid Al-Quran zu akhlak. Ia dulu jadi tukang masak roti kalau tidak salah dalam ceritanya. Tapi Masya Allah mustafid. Ya, mustafid barakallahu fikum. Dinikahkanlah sama dia rahimani wa rahimakumullah. Ya, berjalan waktu, terkena sambaran Hizbiyah. Ya, sebelumnya bersama seorang alim di Yaman, setelah itu dinikahkan lagi Hizbi. Sampai beliau ditanya, kenapa Anda tidak ambil putri Anda? Jawaban beliau singkat, saya khawatir akan menzalimi dia. Menzalimi dia maksudnya putrinya. karena masih cinta barakallahu fikum, dia khawatir untuk itu kalimat jawaban yang kita dengar barakallahu fikum darinya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai beliau menyebutkan di majlis sendiri, di majlis beliau, ya, di saat beliau mengungkapkan bagaimana jikalau saya akan mendapatkan anak yang banyak, bagaimana maksud gambaran, bagaimana repotnya, bagaimana ininya, bagaimana beliau ungkapkan, maka dengan ini saya bisa berbuat, bisa ini, bisa itu. Dua putrinya barakallahu fikum, satu yang masya Allah mustafidah, Allah Azza wa Jalla jadikan dia sebagai seorang mudarrisah di saat itu, muallimah, masya Allah tabarakallah. Tapi nikahnya ya bersama orang yang aduh, iya, ya namanya pernikahan barakallahu fikum. Artinya itu semuanya ada dalam ketentuan. Mungkin seorang al-um, seorang al-abu kepinginnya anaknya bersama ustadz ini misalkan, tetapi kok dapatnya jadi sama pengembala misalkan, itu takdirnya. Jangan Anda kemudian kecewa. Barakallahu fikum. Ya, jangan kecewa. Karena itu adalah perjalanan hidup yang kita semuanya al-ab dan al-um, atau mungkin saudari-saudari al-ab dan saudari al-um berkeinginan, wah, luar biasa keinginannya. Tapi kan semuanya rahasia hidupnya ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa enaknya hidup barakallahu fikum. Maka ma'asyiral ikhwah, pelajaran yang sangat berharga rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala berbuat apa yang dia kehendaki kepada siapapun yang dia maukan. Apapun bentuk apa yang diperbuat oleh Allah, semuanya tidak akan keluar dari keadilan dan kebijaksanaan Allah. Terimalah dengan lapang dada. Ambil hikmah yang dalam padanya. Jadilah orang yang pintar barakallahu fikum. Jangan menjadi orang yang banyak mengeluh, mengeluh, mengeluh, mengeluh. Apalagi kalau minder, minder, dan minder. Jangan. Terima apa yang diputuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berusaha di dalam hidup ini, apa yang dapat dibimbingkan oleh Allah di dalam syariatnya, insyaAllah semuanya Allah telah persiapkan hikmah. Engkau ketahui atau tidak engkau ketahui, di belakang semua keputusan Allah ada hikmah di dalam hidup. Barakallah hidup hambanya rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.